ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، فوفاكم الله منكم رحمكم الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم memberitahukan kepada kita semua setelah beliau salat gerhana matahari. Rasulullah SAW berkata, hadihi ayatullah, sesungguhnya gerhana itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yursilullah la takunu li mauti ahadin wa la li hayatin, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena matinya seseorang dan bukan karena lahirnya seseorang, bukan karena ada orang yang berkedudukan, orang-orang yang berpengaruh meninggal, bukan karena itu, dan juga bukan karena ada orang yang akan menjadi orang yang besar mau lahir, tidak. Akan tetapi walakin yuhawwithullahu biha ibadah, akan tetapi Allah kirimkan untuk menakut-nakuti hambanya, untuk memperingatkan hambanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menahan matahari atau bulan, untuk menghilangkan matahari atau bulan, bahkan untuk menghancurkan alam semesta ini. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada kita semua umat Islam. Dan sesungguhnya peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya gerhana. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, alam yakni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hatinya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hatinya itu tunduk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan. Alam ya'ni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Walau kunu kalladzina utul kitab min qabl, dan hendaknya orang yang beriman itu jangan seperti orang-orang ahli kitab terdahulu. Faqasat alaihi thumma qasat qulubu wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl faqala alaihimul amad faqasat qulubuhu. Setelah berlalu masa kenabian panjang dari mereka, setelah Rasul meninggal cukup panjang, maka hati menjadi keras. Diperingatkan, tidak diperingatkan sama saja, lebih keras daripada hati. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak diingatkan sama saja. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah diturunkan, dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Ada yang di zaman sekarang mungkin umumnya orang tidak menjadi takut, misalnya seperti gerhana ini. Gerhana di zaman Nabi itu betul-betul menakutkan. Kenapa? Karena ini tidak biasa kemudian terjadi. Matahari yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia, dan manusia itu tidak kerja apabila tidak ada matahari. Segala macam menjadi terhenti apabila matahari itu tidak ada. matahari itu keluar seperti biasa, ternyata akhirnya berkurang dan akhirnya jadi hilang. Dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ternyata di zaman kita menjadi tidak menakutkan. Tapi bukan tidak ada tanda kekuasaan Allah yang menakutkan. Gunung meletus terjadi di mana-mana, pengaruhnya terjadi gempa dan semisalnya tsunami terjadi. Semua itu adalah merupakan tanda kekuasaan Allah. Bahkan rusaknya lautan, rusaknya daratan, atau sebagian lautan dan sebagian daratan, semua itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia itu kembali ke jalan yang benar. Karena itu, ma'asyiral muslimin, tujuannya adalah supaya kita kembali ke jalan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberingatkan kepada kita dan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke jalan Allah dengan mengikuti sunnah Rasulnya, yaitu dengan melakukan salat seperti ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan di dalam banyak ayatnya, sesungguhnya manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan di dalam Al-Quran juga sangat banyak, kullu nafsin dha'ifatul maut, semua manusia pasti akan mati. Dan setelah mati, maka bekal yang telah dikumpulkan selama hidup ini akan dia bawa digunakan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah mengingatkan sebelum manusia ini meninggal, sebelum manusia ini mati, menghadap kepada Allah, Allah berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Sungguh kalian itu berusaha beramal untuk bekal menghadap kepada Tuhanmu. Famulaqi, maka sungguh kalian akan bertemu kepada Tuhanmu. Sungguh kita akan kembali kepada Allah SWT. Bahkan manusia di dunia ini lari dari kematian. Kalau sakit, berubat supaya tidak mati. Lalu diingatkan oleh Allah, kul innal mautal ladzi tafirruna bih. Katakan, kematian yang kalian lari dari kematian, fainnahu mulaqikum. Kematian itu akan datang kepada kalian. Thumma turadduna ila 'alimil ghaib. Lalu kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha Mengetahui yang ghaib, wasyahadah yang Maha Mengetahui yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu akan diberitahukan kepada mereka semua apa yang kalian lakukan. Yang dilihat oleh mata akan diberitahukan, ini yang baik, ini yang jelek. Yang didengar oleh telinga akan diberitahukan, ini yang baik, ini yang jelek. Bahkan hati dan pikiran, yang baik, yang jelek diberitahukan semua. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena itu ma'asyiral muslimin, peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita adalah supaya kita melihat apakah bekal kita untuk menghadap kepada Allah sudah cukup atau belum. Dan sungguh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menakutkan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu setiap orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari meninggalkan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, lari meninggalkan istri-istri dan anak-anaknya. Li kulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu setiap orang sibuk mengurusi keselamatan dirinya. Semua sudah tidak ingat siapapun, kepingin agar dirinya selamat. Dan ketika sudah dikumpulkan di mahsyar, setelah Allah mengganti bumi dengan bumi yang baru, mengganti langit dengan langit yang baru, lalu Allah membangkitkan semua manusia lalu kumpul jadi satu. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, summa tubillu syams, lalu matahari itu ditegakkan. Berarti matahari yang sudah hancur sudah diganti oleh Allah dengan matahari yang baru. Lalu didekatkan. Qadramiyin awmilan. Tinggal. Kedekatannya tinggal satu atau dua mil. Watuzatu harfuhu kada wa kada. Dan panasnya dilipat dan gandakan oleh Allah dengan berlipat-lipat. Fakullun yu'rafu biqadri khatayahu. Maka semua manusia mengusurkan keringat seukuran dengan dosanya. Kami humanja belum berkakai. Ada yang keringatnya membanjiri sampai dua mata kakinya. Wamin humbanya penutus lapai, ada yang keringatnya membanjiri sampai betisnya, ada yang membanjiri sampai lututnya, ada yang membanjiri sampai pusarnya, ada yang sampai kulitnya, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Ada yang tenggelam oleh keringatnya. Maksudnya, panasnya matahari sampai setiap orang mengucurkan keringat sampai membanjiri dirinya, dan sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya. Dan keadaan itu terus sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan keputusannya, meskipun juga ada yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW berkata, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya dari tujuh itu adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang yang hatinya tergantung di masjid, selalu berusaha berada di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waktu sholat tiba, pikirannya bagaimana bisa bersama di masjid. Ketika sudah berada di masjid, melihat keadaan masjid, apakah masjidnya hidup untuk menegakkan atau untuk diajarkan di situ Quran dan Sunnah. Intinya bahwa hatinya betul-betul tergantung di masjid, dan masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah betul-betul menggolongkan kita menjadi hamba yang mendapatkan naungannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa orang yang tidak cukup bekalnya itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang lebih ringan timbangan amal baiknya dibandingkan dengan kejelekannya, bekalnya untuk menghadap kepada Allah tidak cukup. Kenapa? Karena kejelekannya lebih ringan daripada kebaikannya. Fa'umuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah, dimasukkan ke dalam neraka. Dan neraka itu adalah api, dan kalau orang itu dimasukkan ke dalam api, kalau api neraka itu sungguh tidak seperti api di dunia, membakar sampai ke dalam hati. Meskipun seperti itu, Allah mengatakan bahwa di neraka itu manusia tidak bisa mati. Kalau kita bayangkan kita terbakar di tengah-tengah api dan tidak bisa mati, lalu bagaimana? Rasulullah sangat memisahkan umat terdahulu, ada yang ahli ibadah, kemudian terjerumus kepada kemaksiatan, lalu sadar, bertobat kepada Allah, maka di hati tidak bisa menyesal. Maunya bertobat kepada Allah, tapi syarat diterima taubat itu harus ada rasa menyesal. Hati tidak bisa menyesal. Akhirnya mengambil lilin, lilin yang kecil. Setelah dinyalakan lilin itu dari kelilingnya, dari yang paling akhir ini, ditaruh di atas lilin, tidak kuat ditahan, sampai akhirnya betul-betul tidak tahan. Lalu ia mengatakan kepada dirinya, wahai fulan, sesungguhnya neraka itu tidak sekecil lilin, dan dihukum di neraka itu tidak hanya untuk mencari itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas neraka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita dituntut untuk betul-betul takut kepada Allah, karena Allah telah mengirimkan tanda kekuasaannya untuk menakut-nakuti hambanya. Dan bagaimana takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takut yang menimbulkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW adalah hamba yang maksum, tidak terselubung kepada kesalahan, tapi Rasulullah adalah hamba yang paling takut kepada Allah. Rasulullah berkata, ana aqwaqum wa ahsyakum lillah. Sayalah orang yang paling takwa kepada Allah, paling menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, meskipun begitu paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, pengaruh takutnya bagaimana? Beristighfar dan bertaubat setiap hari 100 kali. Ya ayyuhan nas, tubu ila Allahi wastaghfiru. Wahai manusia, bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah. Fa inni atubu ila Allahi wa astaghfiruhu fil yawmi mi'a marrah. Saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Karena itu mengambil muslimin, marilah kita menjadi hamba yang takut kepada Allah sehingga beristighfar dan bertaubat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila betul-betul di dalam jiwa ini sudah muncul rasa takut kepada Allah, maka pasti akan menghindar, menjauh dari kemaksiatan yang lalu menimbulkan diri kita beristighfar dan bertaubat, dan ke depan ia akhirnya tidak berani melakukan atau mendekat apalagi melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah banyak mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, karena dengan itulah akan muncul harapan. Dengan melakukan amalan-amalan yang mengarahkan kepada kebaikan, akan muncul harapan sehingga akhirnya betul-betul berdoa dan berharap kepada Allah. Karena itu mengandung di sini ayat-ayat Allah Taala yang dikirim untuk menakuti hambanya, maka hendaklah kita menyambut dengan jiwa takut kepada Allah sehingga beristighfar dan bertaubat dan menjauh dari kemungkaran di dalam segala bentuk kemungkaran, baik kemungkaran di dalam kepercayaan, kemungkaran di dalam masalah ibadah, kemungkaran di dalam bab halal dan haram. Kita jauhi dan kita tingkatkan ketaatan kepada Allah dan berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menjadi hamba yang takut, menjadi hamba yang penuh harap kepada Allah, maka pasti di dunia kita tidak akan tenteram, kita akan tenang dan kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Dan kita di kubur kita insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dan keselamatan dan diridhoi oleh Allah. Dan begitu juga nanti di akhirat akan dilindungi oleh Allah sehingga kita mendapatkan ketenangan dan keselamatan, dan akhirnya diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang tidak bisa dilihat oleh mata di dunia ini, tidak bisa didengar oleh telinga di dunia ini, tidak bisa dihayalkan oleh pikiran di dunia ini, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi tambahan, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga dan diberi tambahan oleh Allah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga semua kebaikan kita diterima dan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita yang kita sengaja, yang tidak kita sengaja, semuanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma qul lana min khasyyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatika, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل في أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى نفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على